Okay, barang kone koplo the next generation. Yo, loncat sama-sama yo. Hei kawan, ayo kemari, berkumpul bersama kita bernyanyi. Siang dan malam tanpa peduli, bahkan hujan badai pun pasti terlewati. Yes, ah, woohoo. Hilangkan lara, lupakan lara semua. Bersama-sama kita teriakan. Satu, dua, tiga, oh ah. Asik, asoy, asik, asoy, asik, asoy. Lo, lo, lo, lo, lo. Di sini adalah tempat kita. Di sini kita berbagi rasa. Rasa tanpa ada yang harus terluka. Di sini adalah tempat kita. Di sini kita berbagi. Tersakiti.